الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Masih halaman 56 ya? Hah? 55. Oh ya. Di kama qala ta'ala itu kan? Ana ulangi dari atas. Ana ulangi dari atas. Kama qala ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kama qala ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ay wa antum ta'lamuna annahu la nidda lahu. Janganlah kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian mengetahuinya. Maknanya dalam keadaan kalian mengetahui bahwasannya tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yaqulun fi talbiyatihim lil hajj. Dan dulu mereka mengucapkan ketika bertalbiyah untuk haji, labbaika la syarika lak illa nidda lahu, labbaik, kami penuhi panggilan engkau ya Allah, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Ini hakun tauhid ya, illa syarikan huwa, illa syarikan huwa lakah, kecuali sekutu yang engkau miliki. Ini syiriknya, tamlikuhu wa ma malakah, yang engkau miliki dan apa yang dia miliki. Jadi ada unsur kepemilikan di sini, ada dua. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki. Yang kedua, dia juga memiliki, menguasai. Wa kana yasma'uhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'inda qaulihim. Dulu Nabi SAW mendengar ketika mereka mengatakan la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Fa yaqul, lalu Nabi SAW menyatakan qad. Ai afraduhu jalla jalaluhu. Mereka telah mengesakan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu, maha mulia atau maha tinggi kemuliaannya. Lau taraku qaulahum, kalau seandainya mereka meninggalkan ucapan illa syarikan huwalaka, kalau seandainya mereka meninggalkan tambahan lafaz illa syarikan, kecuali sekutu yang engkau miliki. Fa nafsu syirkihim billah iqrarun bihi ta'ala. Bentuk kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut sebenarnya iqrarun bihi, adalah penetapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kesyirikan mereka hakikatnya mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan yang namanya syirik itu adalah membuat tandingan. Dia menetapkan Allah Subhanahu wa taala namun menjadikan di sana ada makhluk yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyah atau uluhiyah. Kama qala ta'ala aina syuraka'ukum alladzina kuntum taz'umun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, di mana sekutu-sekutu kalian yang kalian klaim tersebut. Lihat di sini bahasanya tazumun. Kata para ulama, lafadz za'ama yaz'amu. Itu za'ama yaz'umu. Itu di dalam Al-Qur'an aksaruha bima'na iftara. Maknanya berdusta. Apa makna dusta? Mana hang tidak ada hakikatnya. Tidak benar apa yang mereka klaimkan tersebut. Qul ud'u syuraka'akum tsumma kiduni fala tunzirun. Katakan ya Muhammad kepada mereka, ud'u syuraka'akum. Panggil saja sekutu-sekutu kalian itu. Maknanya tuhan-tuhan kalian itu. Tsumma kiduni. Kemudian buat makar kepadaku. Fala tunzirun. Jangan kalian tunda-tunda sedikit pun. Di sini ditantang oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka. Fa nafsu ittikhadhis syuraka iqrarun billahi ta'ala. Maka bentuk menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah hakikatnya adalah penetapan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam ya'badu al-andada bil khudu'i lahum wa taqarrubi bin nuzuri wan nahri lahum. Mereka tidak menyembah berhala-berhala atau tandingan-tandingan tersebut dengan cara tunduk kepada mereka dan mendekatkan diri kepada mereka melalui nazar. Tidak pula dengan menyembelih untuk mereka, illa melainkan li'tiqadihim, melainkan dikarenakan ada keyakinan pada mereka annaha tuqarribuhum ila Allahi zulfa, bahwasannya sekutu-sekutu tersebut bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Wa tashfa'u lahum ladaihi, dan bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalilnya di bawah itu, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wal ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wal ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Pada lafaz subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun itu menunjukkan tindakan mereka yang menyatakan haula'i syufa'una indallah merupakan kesyirikan. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfah innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Pada lafaz innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar itu bantahan terhadap tindakan mereka yang mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfah. Mereka mengatakan orang-orang yang menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfan. Kami tidak menyembah mereka melainkan dengan tujuan agar mereka tadi mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Fa arsalallahu ar-rusula. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Bitarki ibadati kulli ma siwa. Mengutus para rasul ta'muruhum, memerintahkan mereka, para rasul tadi memerintahkan mereka, bitarki ibadati kulli ma siwa, agar meninggalkan semua, atau agar meninggalkan penyembahan terhadap segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tubayyinu anna hadzal i'tiqad, dan menjelaskan bahwasannya keyakinan seperti ini, alladzi ya'taqidunahu fil andad, yang mereka yakini pada sekutu-sekutu tersebut, tandingan-tandingan tersebut, yaitu berhala, batilun, adalah batil. Wa anna taqarruba ilaihim batilun, dan taqarrub kepada berhala tersebut adalah batil. Wa anna dzalika la yakunu illa lillahi wahdah, dan bahwasannya yang demikian itu tidaklah diperbolehkan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hadza huwa tauhidul ibadah. Ini adalah dikenal dengan tauhidul ibadah. Wa qad kanu muqirrin kama arafta fil asl arabi' bi tauhidir rububiyah. Sebagaimana mereka dulu sudah mengikrarkan, sebagaimana engkau tahu pada asal yang keempat, bitauhid rububiyah, yang dalam strip itu yang kama arafta fil asl rabi, itu namanya jumlah i'tiradiyah, la mahallalah min al-i'rab, tidak ada kedudukan dalam i'rab, kalau antum tutup itu tidak masalah. Waqad kanu mukirin bitauhid rububiyah, dan sungguh mereka juga mengikrarkan tauhid rububiyah. Wa huwa, yaitu annallahu wal khaliq wahdahu war raziq wahdahu, bahwasanya Allah adalah pencipta semata dan pemberi rezeki semata. Wa min hadza, dan dari hal ini, ta'rif, engkau akan tahu, anna tauhid alladhi da'at ilaihim rusul min awwalihim wa huwa nuh alaihi salatu wassalam, bahwasanya tauhid yang diserukan oleh rasul yang pertama sekali, yang diserukan oleh para rasul, dan dari yang pertama mereka adalah Nuh, ila akhirihim wa huwa muhammadu ibnu abdillah, itu Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, huwa tauhidul ibadah, yaitu tauhid al ibadah. Bisa disimpulkan dari keterangan Al-Imam As-Sunani rahimahullahu ta'ala, bahwasannya Mereka kaum musyrikun zaman dahulu, dibandingkan kaum musyrikun zaman sekarang, itu zaman dahulu itu lebih ringan syirkuhum minal mutaakhirin, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Qaidul Arba. Ditinjau, kalau zaman dahulu, disebutkan kalau dari keterangan Al-Imam Syaukani ini, Sunani ini, semua mereka menetapkan rububiyah kan? Kalau zaman sekarang, banyak yang tidak menetapkan rububiyah. Mereka sudah jatuh pada kesyirikan rububiyah, dengan meyakini adanya wali yang bisa mengatur alam semesta ini tadi. Bahkan sebagaimana bait yang masyhur dari Al-Busiri, yang dia menyatakan, ya akramal khalqi ma li man aludhu bi siwaka unda hululil hadithil amami, dia mengatakan mali ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, siapa itu rasul, mali man aludhu bi, tidak ada bagiku orang yang bisa aku berlindung dengannya siwakah, melainkan engkau, indah hululil hadithil amami, ketika terjadi al-hadith, musibah al-amam, yang merata. Ini kan lafad kesyirikan, sampai-sampai di bait tersebut dinyatakan, illam takun akhidan biyadi fakul ya zallatal qadami, kalau seandainya engkau tidak ngambil tanganku, ya zallatal qadami, alangkah binasanya atau tergelincirnya hatiku, kakiku ini tadi. Ini ucapan kekufuran dalam masalah rububiyah. Dan itu memang ada sebagian mereka yang menetapkan adanya wali, ya wali ya, wali-wali itu tadi, dan mereka katakan ada porosnya, agaus, itu pentolannya wali. Jadi salah namanya kotbu, wali kutub. Wali kutub itu maknanya kotob itu poros sebenarnya, kepala becongnya wali. Ini punya wali yang lain lagi. Sebenarnya ada keyakinan dari orang-orang sufi yang jatuh pada rububiyah ini juga, Syiah. Sudah ma'ruf mereka menetapkan rububiyah pada sebagian sahabat seperti Ali bin Abi Thalib. Sampai sebagaimana mereka mengatakan matahari itu tidak terbit melainkan sujud kepada Ali. Ma tala'ati syamsu illa wa huwa yasjud li Ali. Itu keyakinan kufur, jatuh pada rububiyah. Kemudian di sini disebutkan juga, kalau kita perhatikan ya keterangan dari Al-Imam As-Sunani ini, kesyirikan yang ada di zaman dahulu itu cuma minta syafaat saja. Ya enggak? Dia itu minta syafaat kepada orang yang sudah mati tadi, itu berhala, dengan tujuan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfan. Dalam artian mereka tidak minta langsung, mereka cuma menjadikan syafaat. Kalau zaman sekarang ada yang minta langsung kan? Kalau zaman dulu kan syafaat, syafaat itu dia minta menjadikan perantara, jadi meminta kepada orang yang sudah mati sebagai perantara untuk menyampaikan hajatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu tidak minta langsung. Itu kesyirikan yang ada zaman dahulu. Kalau zaman sekarang, ya banyak yang minta langsung. Kadang minta di kuburan langsung, Pak Kiai, Pak Wali. Kadang minta langsung dengan jin atau syaitan. Dalam artian, zaman dulu tidak ada yang minta sama jin. Tahu mereka kalau zaman dahulu jin itu tidak boleh dimintai. Kalau minta kepada Allah SWT, zaman sekarang banyak yang minta kepada jin. Kemudian beliau menyebutkan di sini, rasul yang pertama sekali adalah Nuh, dan yang paling terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Di situ disebutkan di ta'liq dalil yang menunjukkan rasul yang pertama sekali Nuh. Kata beliau, kata Syekh Abdul Muhsin, qala Allahu azza wajalla, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nuh, setelah dia. Pada lafal ayat inna awhayna ilaika, ya, sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau. Kemudian barulah diwahyukan kepada nabi-nabi yang setelah Nabi Nuh. Wa fi hadis syafa'ah yaqulu ahlul mauqif, ada hadis tentang syafa'atul uzma, ahlul mauqif, orang-orang yang berada di mahsyar ketika itu, dia mengatakan, ya Nuh, anta awwalu rasulin ila ahlil ardi, engkau adalah rasul yang pertama kali diutus kepada penduduk bumi. Wa sammakallahu abdan syakuran, Allah Subhanahu wa Ta'ala namai engkau dengan hamba yang bersyukur. Apa dalil yang menunjukkan Nuh adalah abdan syakuran? Innahu kana abdan syakuran. Innahu kana abdan syakuran. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat Bukhari, waqad qala Allah azza wa jalla wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum seorang rasul yang mereka menyerukan an ya'budullaha wa yajtanibut tagut. Sembahlah Allah, tinggalkan tagut. Fa umumu hadhil ayati, keumuman ayat ini, ya dulu menunjukkan ala anna man qabla nuhin ursila fihimur rusul, menunjukkan bahwasannya yang sebelum Nuh, ya sebelum Nabi Nuh, ursila fihimur rusul, telah diutus pada mereka rasul. Kenapa? Pada keumuman lafaz fi kulli ummatin. Wa alwaluhum Adam, yang pertama kali adalah Adam. Ya. Wa yujma' baina dzalika bi anna an-nas qabla Nuh kanu 'alal fitrah. Dan pengkompromian antara hal tersebut bahwasannya umat manusia sebelum Nuh dulu di atas fitrah. Dari sini secara zahir dari kalam Syekh Abdul Muhsin, beliau menyatakan Adam itu rasul yang pertama kali, ya. Kata beliau, wa awwaluhum Adam, yang pertama kali Adam. Ya. Terus bagaimana mengkompromikan hadis yang menyebutkan Nuh adalah rasul yang pertama kali? Kata ahlul mauqif, maknanya umat manusia sebelum Adam kanu alal fitrah, mereka berada di atas fitrah. Wa ma ja'at bi ar-rusul mutabiqatul lil fitrah, dan segala sesuatu yang dibawa oleh para rasul mencocoki fitrah. Jadi antara Adam dan Nuh itu banyak utusan rasul, itu semua mencocoki fitrah. Wa aman Nuh, ada penuh, faqad ursila ba'da an wujida syirku, ada penuh, sungguh diutus setelah didapati kesyirikan. Wa kharajan nasu 'anil fitrah, dan umat manusia keluar dari fitrah. Fatakunu awwaliyatuhu bihadzal i'tibar, sehingga awwaliyahnya tadi ditinjau dari sisi ini tadi. Sisi apa? Sisi kesyirikan. Jadi Nuh dikatakan awwalu rasulin ditinjau dari sisi apa? Setelah terjadinya perubahan pada fitrah umat manusia. Sebagaimana di sebuah riwayat asar dari sebagian sahabat, mereka mengatakan baina Adam wa Nuh asyaratu qurun kanu ala tauhid. Antara Adam dan Nuh itu ada 10 qurun, semuanya mereka di atas tauhid. Ini wallah alam secara zahir ini tadi beliau mengihala, lihat kata beliau tafsir Adwa'ul Bayan karya Syekhina Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti. Ini nampaknya dari zahir ini tadi wallah alam, ya, butuh tatabuk dari keterangan Syekh Abdul Muhsin apakah beliau berpendapat adanya perbedaan antara nabi dan rasul atau tidak. Bisa jadi beliau berpendapat tidak ada la farqa bainan nabi wala rasul, tidak ada perbedaan antara nabi dan rasul. Bisa jadi. Karena pendapat jumhur ulama menyatakan adanya perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau yang menyatakan tidak ada nabi dan tidak ada perbedaan antara nabi dan rasul, tidak ada masalah dari keterangan ini tadi. Kenapa? Berarti Adam juga tetap disebut apa? Rasul itu tadi. Rasul. Sebagian para ulama mereka mengatakan Adam bukan rasul, tapi nabi. Yang permasalahannya apa beda nabi sama rasul? Katanya mereka kalau nabi itu diutus kepada kaum, tetap diperintahkan untuk nyampaikan, diutus kepada kaum juga, namun kepada kaum yang masih di atas fitrah tidak membangkang. Kalau rasul diutus kepada kaum yang membangkang, menentang, sudah jatuh pada kesyirikan. Itu alasan sebagian para ulama menyatakan seperti itu, sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab An-Nubuwat. Difahami? Ya. Adapun secara umum yang masyhur, ya, antara nabi dan rasul itu kalau nabi katanya diutus diberi wahyu untuk dirinya sendiri, rasul diberi wahyu untuk disampaikan. Ini kurang tepat juga. Kenapa? Dikarenakan nabi juga sebenarnya diperintahkan untuk menyampaikan innahu lam takun nabiyyun qabli innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana 'alaihi haqqan ayyadulla ummatahu 'ala khairin ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi sebelumku melainkan wajib baginya untuk menyampaikan apa yang dia ketahui kepada umatnya. Kemudian beliau menyatakan di sini huwa tauhidul ibadah, yaitu tauhidul ibadah. Walidha, oleh karena itu taqul lahumur rusul, para rasul tersebut menyatakan kepada mereka alla ta'budu illallah, agar kalian tidak menyembah melainkan kepada Allah. Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana al musyrikun, sungguh dulu kaum musyrikun, minhum, di antara mereka, man ya'budul malaika wa yunadihim inda syada'id, di antara mereka ada yang menyembah malaikat dan memanggil mereka, menyeru mereka ketika dalam keadaan genting. Pertanyaan, mana dalil adanya orang-orang yang menyembah malaikat? Mus'ab. Iya, kaidah kedua ketika dalilnya cari. Ahsanta. Ya, masyaallah. Yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaika haula'i kanu iyyahum ya'budun. Atau ayat yang lain, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban. Dilatih namanya latih istihdhar. Ada orang itu hafalannya banyak, tapi dia enggak bisa istihdhar. Istihdhar itu ngaktifkan dia, ingat. Syekh Mukbil itu enggak hafid. Ya. Enggak selesai Al-Qur'an 30 juz. Konon katanya sekitar 20 juz atau. Tapi luar biasa. Istihdharnya beliau itu, bahkan yang orang-orang yang pernah belajar di Damaj, dia bilang seakan-akan Syekh Mukbil itu hafidzul Qur'an, padahal beliau enggak hafal. Antum lihat Tuhfatul Mujib. Tuhfatul Mujib kitabnya Syekh Mukbil, Tuhfatul Mujib itu. Itu sebenarnya muhadharah, catatan. Bukan kitab. Antum perhatikan, amati buku-bukunya Syekh Mukbil itu. Itu rata-rata ya. Pelajaran di Damaj itu. Dan itu beliau bisa menjawab dengan dalil tanpa istilahnya itu melihat Al-Qur'an mushaf. Itu harus dilatih. Wa minhum may ya'budul iman wa minhum man ya'budu ahjaran wa yahtifu biha inda syada'id. Ya, jangan lihat kepean. Syarif. Di antara mereka ada yang menyembah ahjar, batu. Wa yahtifu biha inda syada'id, dan memanggil batu-batu tersebut ketika dalam keadaan genting. Apa dalilnya? Wa minhum may ya'budul asjar wal ahjar. Wa manata thalithatul ukhra. Wa huwa fil asli suwaru rijalin salihin. Dan secara asalnya, pada hakikatnya, batu itu adalah gambar atau patung orang-orang saleh. Kanu yahibbunahum wa yattakhiduna fihi. Dulu mereka adalah orang-orang saleh ini tadi, ada orang-orang yang mereka cintai. Wa yattakhiduna fihi. Dan mereka yakini pada mereka keyakinan tersebut. Falam mahalaku sawwaru suwarohum tasallian biha. Ya. Tatkala mereka mati binasa, ya, sawwaru suwarohum. Ya. Mereka membuat patung mereka tadi dalam mereka tasallian biha. Ngingat kenang-kenangan, misalnya kita tasalli itu menghibur diri untuk kenang-kenangan. Falamma tala alaihimul amadu abaduhum, tatkala lama berlangsung waktu, abaduhum, mereka menyembahnya. Dalilnya hadis Abdullah bin Abbas haulai asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh falamma halaku sawwaru tilkaswar, mereka membuat patung-patung tersebut. Falamma halaku awha syaitan an nasabu fi majalisihim tilkaswar walam yu'bad falamma nusiyal ilmu abadu. Hadis riwayat Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Hadis yang diperbincangkan di kalangan para ulama. Hadis itu yang tentang hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyatakan ketika menafsirkan ayat wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yahutha wa ya'uqa wa nasran. Kata Abdul Ibnu Abbas, ini nama orang-orang soleh di zamannya kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka halaku mati auha syaitan ilaihim anin sabuma ila majalisihim tilkaswar, maka syaitan mewaksitkan kepada mereka agar buat patung di tempat duduk-duduk mereka. Mereka pun membuatnya walam yu'bad. Falamma matu haula wa nusiyal ilmu ubidat. Tatkala mereka mati dan ilmu sudah dilupakan, akhirnya disembah. Ini hadis dalam Sahih Bukhari dari Abdullah ibn Abbas. Sanadnya itu singkat anak Atok bin Abi Rabah an Hisham. Ya, dari Atok, dari Hisham. Ini hadis yang dulu di Damaj jadi tarik ulur. Sampai sebagian ada pengajar dulu di Damaj buat buku tebal-tebal bukunya baik itu seginilah lebih kurang. Membawakan argumentasi sahihnya hadis itu. Sebagian mendhaifkan. Yang mendhaifkan di antaranya Syekh Yasin itu. Jadi ada dua, dulu di Damaj itu ada dua Abul Abbas. Satu Abul Abbas Muhammad bin Jibril Asy-Syahri, sekarang ada di Mekah. Satunya lagi Abul Abbas Yasin Al-Adani. Syekh Yasin itu mendhaifkan hadis. Dulu awal-awalana mondok ya. Udah dengar sih sebenarnya faedah itu tadi. Ada di Damaj katanya sempat geger. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Setelah anak ke Yaman, anak dapati ternyata memang benar. Sampai sebagian ada yang melakukan pembelaan hadis itu sahih. Akar masalahnya sebenarnya dari Atok bin Abi Muslim Al-Khurasani. Ada yang menyatakan itu bukan, kata Syekh Hasin itu Atok bukan Atok bin Abi Rabah, tapi Atok ibn Abi Muslim Al-Khurasani. Kalau Atok ibn Abi Muslim Al-Khurasani, dia tidak mendengar dari Hisham. Oh, panjang lebar. Sampai anak ingat kata Syekh Abdul Mar'i, bentar yang belajar Syarah Sudur. Apa faedahnya? Tapi bahasanya nyindir ya. Apa faedahnya mendhaifkan hadis itu? Mendhaifkan Sahih Bukhari. Itu kalau dulu di Damaj memang nuansa ilmu. Ya, dalam satu markis, satu pondok itu ya mereka berbeda dalam masalah pendapat, dalam masalah takhrij hadis itu sesuatu yang biasa. Ketika berbeda buat buku. Gitu. Nah, kalau ilmiah itu seperti itu, buat buku dan dicetak. Itu hadis Abdullah bin Abbas. Allahu a'lam. Dibawakannya Imam Bukhari dalam sahihnya itu sudah mencukupi insyaallah hadis tersebut sahih. Falamma tala alaihimul amadu wa abaduhum, tatkala lama berjalan waktu mereka pun menyembahnya. Tsumma zadal amadu tulan fa abadu al hajar, kemudian lama waktunya, al amad itu maknanya zaman, waktunya panjang, fa abadu al hajar, mereka pun menyembah batu. Wa minhum man ya'budul masih, di antara mereka ada yang menyembah Isa. Dalilnya Mus'ab. Wa ummiya. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li haqq. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi inna anta a'lamu bi. Ya, benar. Dengan qala Allahu ya Isa Ya, ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Isa, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ya ilahaini min dunillah?" Apakah engkau pernah dulu mengatakan di dunia kepada kaummu, jadikan aku dan ibuku sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Isa menjawab, "Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta." Tak pantas bagiku mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Kalaupun benar aku mengucapkannya, engkau pasti tahu ya Allah. Kemudian, wa minhum may ya'budul kawakib. Di antara mereka ada yang menyembah mataharinya, bintang. Bintang di sini maksudnya matahari, bulan. Dalilnya, syarif, syarif. Ada yang menyembah matahari atau bulan, kawakib. Kawakib itu maknanya ya. Dia tuh ada beda ya. Kalau singan anak, kalau tidak salah, kawakib itu matahari dan bulan. Kalau nujum itu bintang-bintang kecil-kecil itu tadi, yang besar. Singan anak seperti itu, secara bahasanya. Kawakib, dalilnya. Min ayatihi al-lail wa an-nahar wa min ayatihi al-lail wa an-nahar wa syamsu wa qamar la tasjudu lis-syamsi wa lil-qamar fasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Masya Allah, bagus. Berarti hafalannya ada faedah kemarin ya, berarti ya nasita hafi seminggu itu kan, hafal itu kan, kalau tidak disita tidak hafal itu kan. Ya itulah, memang antum harus berupaya untuk menghafal ya, itu tadi, kalau tidak menghafal. Mungkin antum, ya, satu jangan teman-teman nyinggung hafi, itu tadi. Digunakan sesuai dengan kebutuhan. Wayahtifu biha inda syada'id, dan mereka berteriak, hatafa itu teriak yang manggil bintang-bintang tadi, matahari dan bulan, ketika dalam kondisi genting. Faba'athallahu Muhammadan yad'uhum ila ibadatillahi wahdah. Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengajak mereka kepada peribadatan, mengajak mereka kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Biya yufriduhu bil ibadah kama afraduhu bir rububiyah. Dengan cara mengesakan Allah dalam dengan peribadatan sebagaimana mereka mengesakan Allah birububiyah. Afroda yufridu itu mengesakan birububiyatihi lis-samawati wal-ard, ya, dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap langit-langit dan bumi. Wa ayyufriduhu bi makna wa ayyufriduhu makna wa ayyufriduhu mengesakan makna muaddi kalimat la ilaha illallah. Mengesakan Allah dalam peribadatan maknanya, atau mu'addah kalimati la ilaha illallah, maknanya mengesakan makna kalimat la ilaha illallah, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Mu'taqidina li maknaha, dengan meyakini maknanya. Amilina bi muqtadhaha, serta mengamalkan konsekuensinya. Wa alla yada'u ma'allahi ahadan, serta tidak memanggil, berdoa, menyeru seorang pun bersamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala lahu da'watul haq, bagi Allah lah seruan yang benar itu, maknanya ibadah yang benar. Wal ladzina yad'una min dunihi, dan orang-orang yang memanggil, menyeru, berdoa, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la yastajibuna lahum bisyai'in, la yastajibuna lahum bisyai'in, mereka tidak akan bisa menjawab atau mengabulkan permintaan mereka sedikit pun. Wallahu ta'ala. Ya, kita cukupkan sampai sini. InsyaAllah kita lanjutkan Al-Muzani.